الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. Dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-kabair, tentang dosa besar. Al-kabair jamak dari kabirah, yakni dosa besar. Maka beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal ya'su min rahillah, berputus asa dari rahmatnya Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dengan makar Allah. Hadis ini hasanahu ba'dhum, dihasankan oleh sebagian mereka. Dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dengan makar Allah. Wal kunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmatnya Allah. Wal ya'su min rauhillah, di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ini ada, kita mendapatkan dua kosakata. Yang pertama adalah al-kunut, yang kedua adalah al-ya'su. Al-kunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, dua kata yang di situ memiliki makna yang hampir mirip, akan tapi berbeda. Tapi sama-sama di situ mengandung makna berputus asa dari rahmatnya Allah. Adapun al-kunut, al-kunut min rahmatillah, itu adalah istibadu rahmatillah, menganggap mustahil dengan rahmat Allah, menganggap mustahil bahwasanya dia akan dirahmati oleh Allah. Wastib'adu husulil matlub, dan menganggap mustahil dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Ini makna al-kunut. Mengandung di situ yang bernama al-istib'ad, menganggap mustahil Allah akan merahmatinya. Enggak mungkin Allah akan merahmati dirinya. Dengan sebab apa yang dia lakukan, dengan sebab apa yang sudah dosa-dosa yang dia kerjakan, mustahil Allah akan merahmatinya, mustahil Allah akan mengampuni dirinya. Nah, istibat menganggap mustahil terhadap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi memang karena dia memang meyakininya. Dia memang benar-benar menganggap bahwasanya mustahil Allah itu akan merahmatinya. Mustahil Allah akan merahmatiku. Mustahil Allah akan mengampuniku. Mustahil Allah akan menerima tobatku. Bisa jadi memang dia menganggapnya. Itu ada di dalam hatinya. Tapi bisa jadi juga muncul, timbul, bisa bebiduhul. Lalai dia dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lalai kalau seandainya rahmat Allah, kalau rahmat Allah itu qarib, dekat. Dia melupakannya, dia melalaikannya. Sehingga dia merasa terpuruk, sehingga dia merasa sedih, sehingga dia merasa patah. Zuhul, lalai bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya itu sangat luas. Al-qunut juga bermakna istibat husulil matlub, menganggap gak mungkin husulil matlub, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Mustahil. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doaku dalam kondisi aku ini kotor. Dalam kondisi aku ini enggak bersih. Dalam kondisi keadaanku seperti ini. Dia menganggap mustahil husul al-matlub, mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, menganggap mustahil bahwasanya dia enggak mungkin. Nah, untuk bisa meruqyah sendiri misalnya. Kenapa kotor sudah? Mustahil aku untuk bisa mendapatkan, dikabulkan. Doaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aku bisa mencapai apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan. Dengan sebab banyak dosanya. Masih kotor, masih ini, masih itu. Yang di dalamnya mengandung al-isa'ah, adzan, berburuk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ana enggak berburuk sangka kok. Ya dengan antum merasa seperti itu, antum itu berburuk sangka. Antum memang seolah-olah tergambarkan sedang menyalahkan diri antum. Ah, banyak dosanya. Padahal di situ mengandung berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengabulkan doamu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmatimu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta jika kamu berdoa kepadanya. Ada makna isa'atudzon billah, berprasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-qunut. Istibadu rahmatillah, menganggap mustahil Allah akan merahmati dirinya. Dan juga menganggap mustahil dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Entah itu surga, entah itu kebahagiaan, entah itu kenikmatan. Yang dia inginkan, keselamatan. Wal ya'su min rawhillah, sama-sama juga sebenarnya berputus asa. Tapi dibedakan di sana oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid Al-Qawlul Mufid. Nah, dua kalimat ini berbeda. Al-ya'su min rawhillah maknanya adalah istib'adu zawalil makruh. Menganggap mustahil hilangnya perkara yang tidak dia sukai. Nah, entah itu penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala menguji dirinya. Nah, sehingga tidak mau menempuh sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang menjadikan dia bisa selamat dari perkara yang dia benci tersebut. Nah, dia menganggapnya mustahil. Enggak, mustahil. Akan hilang penyakit ini karena aku sudah seperti ini. Nah, atau kesengsaraan yang menimpanya atau musibah yang menimpanya. Nah, mustahil untuk aku bisa. Nah, selamat dari semua ini mustahil. Nah, menganggap mustahil zawalil makruh, hilangnya perkara yang dia benci. Nah, ini al-ya'su min rawhillah. Nah, dua kalimat yang kalau diterjemahkan sama, tapi kalau disyarah berbeda maknanya. Nah, sama-sama berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini ternyata akbarul kabair min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Nah, di dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, akbarul kabair al-isyraku billah wal-amnu min makrillah. Nah, dosa besar yang paling besar. Nah, ternyata sifat sikap seperti itu. Nah, menganggap mustahil rahmat Allah, baik itu dengan memang benar menganggap dia dalam hatinya ataupun zuhul, lalai dia. Nah, lalai dari rahmatnya Allah. Nah, lalai bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Nah, lalai bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu syai'. Tidak ada yang bisa membuat lemah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu. Lalai dia. Nah, dari hal tersebut, dari akidah tersebut, sesuatu yang sangat penting tadi. Nah, akhirnya menjadikan dia menganggap mustahil rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang hamba mau tidak mau, di dalam kehidupannya, di dalam menjalani hidupnya, di dalam dia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan mengalami dua hal. Yang pertama, dia akan mengalami rasa lapang, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rasa lapang, kebahagiaan. Maka jangan sampai di sana dia kemudian keadaan dia yang demikian, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, rasa lapang yang sudah Allah anugerahkan kepadanya, kesenangan, kebahagiaan, tenangnya hati, menjadikan dia kemudian al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari azab Allah. Nah, Allah tidak mungkin memberikan azabnya. Allah tidak mungkin untuk kemudian menyimpangkan hatinya, memelencengkan hatinya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala demikian dan demikian. Merasa aman dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga akan menjerumuskan dia, menjerebabkan dia ke dalam kemaksiatan. Nah, kalau dia sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan, akan menjadikan dia tidak mau bertobat dari kemaksiatan tersebut, menjadikan dia akan terus menerus berada di dalam kemaksiatan tersebut. Memang seorang hamba akan melalui yang seperti ini, kebahagiaan, kelapangan. Nah, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita merasakan yang demikian, jangan sampai al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tersebut. Nah, diperkuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan justru malah al-aman min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Nah, aman dari makar Allah ini akan menyeret kita kepada perkara-perkara jelek yang berikutnya. Nah, akhirnya menganggap enteng kemaksiatan. Nah, karena sudah demikian, kita sudah masya Allah seperti ini dan seperti ini. Nah, tidak mengapa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, menyeret dia dalam perbuatan dosa. Kalau sudah terjatuh dalam dosa, tidak akan menjadikan dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus melakukan dosa tersebut. Nah, dan kondisi yang kedua yang akan dilalui, mau enggak mau, terkadang akan ditimpa rasa sulit. Terkadang akan ditimpa yang namanya musibah. Nah, rasa sempit. Nah, mau enggak mau dua hal ini akan dilalui oleh seorang hamba. Terkadang mendapatkan kenikmatan, terkadang akan mendapatkan musibah, terkadang akan mendapatkan rasa lapang, terkadang akan mendapatkan rasa sempit, terkadang akan mendapatkan rasa senang dan bahagia. Terkadang dia akan mengalami masa-masa sulit. Nah, maka harus hati-hati terhadap dua perangai. Nah, yang itu akan menjadikan kita terjatuh ke dalam dosa besar. Nah, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-kunut min rohillah, berputus asa. Nah, terkadang masa sulit. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru yang muncul al-kunut, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, putus asa dia. Nah, menganggap mustahil Allah akan merahmatinya, menganggap mustahil Allah akan menghilangkan, walaupun tidak sorohatan, walaupun tidak dia merasa demikian. Nah, menganggap mustahil Allah akan menghilangkan musibah yang sedang menimpanya, kesulitan yang sedang menimpanya. Ya, mungkin karena merasa tadi banyaknya dosanya, banyaknya. Nah, kalau sudah begitu ya sudah. Nah, aku merasa orang-orang ini sudah tidak suka kepadaku, menjauhiku. Ya sudahlah kalau gitu, aku menjadi orang jelek sekalian. Nah, berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dia tidak mau berbenah, menjadikan dia tidak mau memperbaiki diri. Nah, karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal rahmat Allah itu sangat luas. Nah, kalau seandainya orang-orang menilai miring terhadapmu, maka benahi. Nah, apa yang ada pada dirimu itu, yang kira-kira itulah perkara kemaksiatan kepada Allah, dibenahi. Yang kira-kira itulah kesalahan, maka dibenahi, diperbaiki. Nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Nah, kalau dia kemudian husnudzon kepada Allah, nah, tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, nah, dia akan berbenah. Nah, kenapa manusia ini seperti ini? Kenapa orang-orang ini menjauhiku? Kenapa teman-temanku ini menjauhiku? Berbenah dia. Memperbaiki dirinya. Nah, apa yang salah, apa yang kurang. Nah, tapi kalau sampai kemudian putus asa dari rahmat Allah, nah, masuk dia ke dalam jerat-jerat yang berikutnya. Nah, ya sudahlah. Kalau memang sudah kayak gini kondisinya, keadaannya, sudah mereka enggak mau Tegur sapa sama aku aja sudah enggak ini. Terserahlah mau ngapa. Nah, sekalian saja. Nah, terlanjur basah, wes. Sekalian saja. Nah, akhirnya kemudian melakukan berbagai macam. Nah, bahkan lebih parah dari yang sebelumnya. Berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang sulit, kadang tertimpa musibah. Nah, maka hati-hati yang seperti ini. Berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bainal khauf war raja, antara al khauf dan raja, antara rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan kelapangan. Naam, al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditumbuhkan. Naam, jangan sampai merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa rasa sulit, sempit. Naam, jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhkan roja. Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal abdu. Maka seorang hamba. Al-mu'min. Al-mu'ahid. Seorang yang beriman. Seorang yang bertauhid. Yasir. Dia akan berjalan dengan dua sayap ini. Bainal khawf wa roja. Al-khawf wa roja. Nah. Digambarkan oleh Al-Imam Al-Qayyim seperti dua sayap. Nah, al-khauf wa raja ini seperti dua sayap. Nah, kalau hilang salah satunya, maka dia akan terpelanting. Nah, terus menggunakan al-khauf wa raja. Nah, khauf dan raja, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh mereka para ulama, rincian-rinciannya. Nah, ketika sakit, ketika ditimpa musibah, rasa harapnya dia kepada Allah. Ketika ditimpa kenikmatan, sehat, lapang, nah mudah, tumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dari al-amnu min makrillah. Makanya pas pembahasan ini diletakkan setelah pembahasan al-khauf والرجاء طيب ان شاء الله نواصل الى وقت اخر نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر الحمد لله رب العالمين تفضلوا